Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan dan kemudahan kepada kita semua untuk kembali bisa melanjutkan kajian rutin kita pada setiap subuh atau ba'da subuh pada hari Jumat, yang mana pada kajian ini kita membahas atau mempelajari kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di dalam kitab yang sangat nafi' ini, yang sangat bermanfaat, kita akan belajar tentang tauhid, makna dari tauhid, keutamaan tauhid, dan mempelajari lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan, jenis-jenisnya, bahaya-bahayanya, sehingga kita bisa menjaga diri, menjaga keluarga kita dari perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, kita telah memasuki bab tentang khauf. Tentang khauf, salah satu jenis ibadah yang diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga telah membaca beberapa ayat hadis atau beberapa ayat di dalam bab ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Berikutnya Asy-Syaikh menyebutkan sebuah ayat di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-10. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan apabila dia diuji, fa'idha udhiya fillah, dia mendapatkan gangguan di dalam keimanan tersebut, keimanan kepada Allah, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, dia menjadikan ujian atau gangguan dari manusia ibarat seperti azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga konsekuensinya, dia menjadi takut karena dia menganggap ujian atau siksaan yang dia terima di dalam keimanannya, di dalam menjalankan syariat, seperti azab dari Allah. Seorang mukmin yang hakiki, yang sesungguhnya, dia takut kepada Allah, takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia melindungi dirinya dari azab tersebut dengan menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Akan tetapi sekelompok orang yang disebutkan di dalam ayat ini, ketika dia mendapatkan ujian, dari manusia, gangguan dari manusia, dia menjadikan bahwasannya barakallahu fikum, ujian tersebut sama seperti azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagaimana dia bersikap menghindari, berlindung dari ujian tersebut, gangguan tersebut, dengan menyetujui hawa nafsu dari umat manusia, mencocoki perintah-perintah mereka walaupun bertentangan dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, nam sama dengan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada selain Allah, nam seperti dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dari manusia seperti dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam permasalahan al-khauf, dalam permasalahan rasa takut. Dan ini tentunya tidak dibenarkan. Barakallahu fikum, takut yang seperti ini. Apalagi kalau sampai dia lebih mengedepankan rasa takut kepada manusia daripada takut kepada Allah, sehingga konsekuensinya bagaimana? Dia meninggalkan perintah-perintah Allah demi menjalankan perintah dari orang-orang yang dia takuti. Sehingga oleh karena itu berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini, yaqulu ta'ala mukhbiran an sifati qaumin minal mukadzibina alladziina yad'uuna al-iimaana bi al-sinatihim. Berfirman Allah Subhanahu wa taala dengan memberitakan pada ayat ini tentang sifat-sifat orang-orang yang dusta, yang mana mereka mengaku-ngaku keimanan dengan lisan mereka, akan tetapi keimanan tersebut belum bersarang di dalam hati-hati mereka. Buktinya bagaimana? Bahwa iman itu hanya sebatas lisan, akan tetapi belum masuk ke dalam kalbu-kalbu mereka. Annahum idza ja'atuhum mihnatun wa fitnatun fid dunya i'taqadu annaha min niqmatillahi bihim. Bahwasanya mereka apabila datang kepada mereka ujian, fitnah di dunia, mereka meyakini bahwasanya ujian di dunia tersebut adalah azab dari Allah. Fartaddu anil Islam, mereka pun murtad dari keislaman. Berkata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya'ni fitnatahu an yartadda an dinihi idza udhiya fillah. Ya'ni di antara fitnahnya adalah dia murtad dari agama apabila dia mendapatkan gangguan di dalam keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia yang diseru oleh para rasul, yang diajak oleh para rasul untuk beriman kepada Allah, untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan rasulnya, barakallahu fikum, mereka terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan kami beriman, dan ada pula yang mengatakan kami tidak beriman. Nah, orang yang mengatakan kami beriman, pasti dia akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diuji. Nah, baik ujian tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala ataupun ujian tersebut datang melalui perantara dari sebagian umat manusia. Nah, maka di sini dia akan mendapatkan barakallahu fikum tingkat dari keimanannya, apakah dia betul-betul beriman atau justru dia malah berdusta atau tidak jujur di dalam keimanannya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu alif lam mim ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mereka beriman, mengatakan keimanannya, mereka tidak mendapatkan ujian? Apakah mereka mengira demikian? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui, na'am fala ya'lamanna Allahu alladziina kadzabu, sehingga Allah mengetahui siapa yang dusta, wala ya'lamanna Allah wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah juga mengetahui dari ujian tersebut siapa yang dusta. Naam. Di dalam keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak, sehingga oleh karena itu setelah adanya ujian ini maka akan terpisahkan mana yang jujur dan mana yang dusta. Adapun orang yang dari awal mengatakan tidak beriman dan sama sekali tidak memenuhi panggilan para rasul, panggilan dari para da'i ilallah, jangan mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melupakannya. Nah, Allah tidak sanggup untuk memberikan iqab. Jangan mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum akan membiarkan mereka begitu saja. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan istidraj, mengulur-ulur waktu sampai datang masanya dia akan mendapatkan siksaan yang tiada seorang pun yang dapat menahannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini barakallahu fikum ayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala nam sangat cocok dengan bab yang beliau jadikan sebagai judul pada bab ini, yaitu tentang al-khauf. Tentang al-khauf, yaitu orang-orang yang mana dia takut dari gangguan atau ujian dari sebagian umat manusia seperti dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya bagaimana? Dia mencocoki hawa nafsu dari orang-orang yang mereka takuti. Nah, seperti seorang mukmin yang beriman, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan konsekuensinya dia menjalankan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga ayat ini muwafaqatun litarjamah, cocok dan sesuai dengan bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berikutnya Syekh menyebutkan hadis An-Nabi Sa'idin radhiyallahu anhu marfu'an dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min dha'fil yaqini an turdin nasa bi sakhatillah, termasuk dari lemahnya keyakinan yaitu engkau mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk mendapatkan keridhaan dari manusia engkau berani membuat murka Allah Azza wa Jalla. Nah, dia mengganti keriduan manusia dengan sesuatu yang yasir, yang ringan, yang tipis, sehingga akibatnya, konsekuensinya dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Azza wa Jal. Nah, wa antahmadahum ala rizqillah, dan engkau memuji mereka terhadap rizki Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ketika seseorang mendapatkan anugerah atau pemberian dari orang lain, dia melupakan siapa sebenarnya yang mendatangkan dan membagikan rizki. Siapa sebenarnya yang mentakdirkan rizki? Justru dia menisbatkan hal itu kepada sebab orang yang memberikan rizki kepadanya, sehingga dia memuji-muji dengan pujian-pujian yang sangat tinggi, dan kadang bahkan pujian tersebut barakallahu fikum, pujian tersebut berlebih-lebihan dan kadang tidak ada isinya. Nah, tidak ada hakikatnya, atau orang tersebut tidak layak untuk mendapatkan pujian yang dia sebutkan. Maka apabila seperti ini, dia melupakan siapa sebenarnya yang memberikan rizki atau mentakdirkan rizki kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, ini makna hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang bersyukur, berterima kasih kepada orang yang memberikan kebaikan kepadanya. Nah, di samping dia juga bersyukur kepada Allah, dia tidak melupakan orang yang memberikan pemberian kepadanya atau berbuat baik kepadanya, di samping dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang tersebut yang memberikan pemberian kepadanya atau berbuat baik kepadanya, dia adalah sebagai sebab datangnya rizki Allah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu-satunya menentukan hal demikian. Maka apabila seperti ini keadaannya, maka tidak termasuk di dalam hadis yang baru saja kita sampaikan. Dan bahkan sangat penting bagi seseorang, perlu dan harus bagi seseorang apabila mendapatkan kebaikan dari orang lain, untuk berterima kasih, untuk bersyukur, untuk barakallahu fikum, tidak melupakan pemberian dari orang tersebut. Sebagaimana hal ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian atau memberikan kebaikan untuk kalian, fakafi'uhu, maka balaslah, diupayakan untuk dibalas. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu bihi. Dan apabila engkau tidak mendapati apa yang bisa engkau balas untuk kebaikan dirinya, fad'u lahu, maka doakanlah kebaikan untuknya. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu, sampai engkau merasa bahwa engkau sudah membalas kebaikannya. Terus didoakan. Di sekitar kita banyak sekali dari orang-orang yang suka memberikan kebaikan kepada kita, menolong, membantu. Akan tetapi di sisi lain kita tidak bisa untuk membalasnya. Ada yang bisa kita membalasnya, ada yang tidak. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya kita berupaya untuk membalasnya di dunia ini. Wa illa, kalau seandainya kita tidak sanggup, maka kita selalu mendoakan kebaikan untuknya. Kita mendoakan barakah atas rizki yang Allah limpahkan kepadanya. Barakallahu fikum. Maka ini sungguh merupakan suatu kebaikan. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia atas kebaikan yang diberikan kepadanya oleh orang tersebut, lam yashkurillah, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi SAW, wa anta dhummahum ala ma lam yu'tikallahu, dan engkau mencela mereka terhadap sesuatu yang Allah tidak memberikan kepadamu. Nah, contohnya seperti ada orang yang baik yang suka membagi-bagikan hartanya, akan tetapi suatu ketika dia tidak kebagian atau tidak mendapatkan jatah dari pembagian tersebut. Barakallahu fikum. Akibatnya bagaimana? Justru dia menghina orang tersebut. Menghina, mencela, mengatakan ucapan-ucapan yang tidak baik. Barakallahu fikum. Atau bahkan diungkapkan melalui status-status, walaupun tidak disebutkan namanya, akan tetapi menjurus kepada orang yang dia maksud, dan itu diketahui oleh setiap yang membaca. Nah, maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Dan ini termasuk dari lemahnya keyakinan. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Karena yang menentukan, yang menetapkan pembagian dan rizki tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut hanya perantara. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menentukan dan tidak mendapatkan, menetapkan rizki untuknya, maka dengan cara bagaimanapun dia tidak akan bisa mendapatkan rizki tersebut. Sehingga oleh karena itu apabila dia mencela dalam keadaan seperti ini, ini termasuk dari lemahnya keyakinan yang dia miliki. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rizqallah la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin." Sesungguhnya rizki Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa diraih dengan semangatnya orang yang bersemangat, dan juga tidak bisa ditolak, barakallahu fikum, oleh orang yang enggan untuk menolaknya dengan cara bagaimanapun. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, bagaimanapun dia bersemangat untuk mendapatkan rizki tersebut, berusaha, maka dia tidak akan bisa mendapatkannya. Dan sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan rizki pada diri seseorang, walaupun tanpa usaha, walaupun dia tidak menyukainya, ataupun orang banyak tidak menyenanginya, banyak dari orang yang menghalang-halangi, maka tidak akan bisa, barakallahu fikum, terhalangi, dan tetap rizki tersebut akan sampai kepadanya. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, pada hadis ini terdapat pelajaran yang sangat besar, dikarenakan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna min dha'fil yakin. Inna min dha'fil yakin termasuk dari lemahnya keyakinan. Keyakinan ini adalah a'la darajatil iman. A'la darajatil iman. Tingkat keimanan yang paling tinggi. Nah, al-yakin itu adalah tingkat keimanan yang paling tinggi, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, apabila dia mampu untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam hadis ini, maka diharapkan dia sampai pada derajat keyakinan, derajat keyakinan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama, akan tetapi makna yang tersebut di dalam hadis ini maknanya sahih dan didukung oleh hadis-hadis yang lain yang insyaallah akan kita sebutkan pada hadis berikutnya, dan akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.